Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rasani, wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah wa daru syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Amma ba'du. Ikhwan Islam wa jazakumullah. Para jamaah yang semoga Allah rahmati dan muliakan. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul, insyaallah kita akan melakukan talabil ilmi syar'i. Kita akan menyimak bersama kajian ilmiah bersama Ustaz kita Taduna Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan kesehatan kepada beliau. Dan kami mohon maaf atas keterlambatan acara di kesempatan hari ini. Ya qadarullah wa syafa'ala, tapi tidak mengapa, insyaallah kita tetap bisa mengikuti. Dan kita akan simak terlebih dahulu pemaparan materi dari kajian kita dengan judul Saatnya Kita Perangi Riba. Beliau akan jelaskan sekitar 30 menit dari materi. Dan selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab. Seperti yang telah diutarakan tadi, ya nanti di seri kertas bagi Anda yang ingin bertanya. Dan insyaallah 3 atau 2 pertanyaan kami berikan kesempatan secara langsung. Dan ini insyaallah ada buku Ustaz di depan. Nanti yang bisa menjawab dari pertanyaan antum bisa diberikan hadiah. Iya. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan dari materi Saatnya Kita Perangi Riba. Pada Ustaz kami persilahkan. Pada tafadhal masykura. Terus 4 jam cukup. Cukup sempat banyak. Mereka butuh jawaban kasus-kasus mereka daripada penjelasan saya. Penjelasan saya sudah ada di buku Farta Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa natubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Wabarakatuh. Ikhwani, enggak ada akhwatnya kan ya? Hey, Masya Allah. Ikhwani wa akhwati fillah, kita berkumpul di Masjid Fatahillah di Blok B Pasar Tanah Abang Jakarta ini untuk membahas syariat Allah Jalla fi'ulah dalam permasalahan perniagaan diantaranya. Khusus perniagaan saja. Nanti yang bertanya, Ustaz saya mau nikah lagi, syaratnya apa aja? Enggak saya jawab. Itu pertanyaannya bukan di Masjid Tanah Abang. Saya jelas di Masjid At-Tin pertanyaan seperti itu bagus, tapi di Masjid Tanah Abang tidak bagus, tidak sesuai dengan tempatnya. Allah Ta'ala alam. Ikhwani wa akhwati fillah, riba Allah haramkan dalam setiap syariat. Ya, sama dengan syirik, Allah haramkan dalam setiap syariat yang Allah turunkan kepada para nabinya. Riba juga demikian karena dia menghancurkan ekonomi. Tidak akan tumbuh ekonomi bila sistem riba terus dipertahankan. Ini pernyataan dari Allah Jalla fi'ala dalam muhkam kitabih, dalam Al-Quranul Karim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. yamhaq. Kata Profesor Dr. Syarsal Ali Ekonomi dari Mesir, beliau mengatakan ayat ini mukjizat. Mukjizat dalam sisi ekonomi maksud beliau, karena semua ayat pasti mukjizat. Cuman yang ini mukjizat dalam sisi pandangan ekonomi. Yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba, kata Allah. Dan hancurnya riba sama maknanya pas dengan kata yamhaqu. Kata yamhaqu, hancur itu bukan bur, bukan. Sedikit hancur, habis. Hah? Seperti umpamanya kirim besar, kemudian hancur. Itu kata yang hak. Bukan sekali hancur, tidak. Itu kata yang hak. Kata beliau, mahaqal qamar, bulan hilang. Pertanyaannya, bulan hilang dari bulan purnama yang besar, apakah langsung besoknya nol atau pelan-pelan berkurang? Jawab, berkurang. Allah gunakan dari Al-Quran mukjizat. Tidak bisa orang setiap kata-katanya mengandung makna yang luar biasa. Ini menurut seorang pakar ekonomi dari Profesor Doktor siapa namanya? Ada buku tentang orang dah saya rincikan. Beliau Profesor Ekonomi dari Mesir, banyak buku ekonomi dan berbahasa Arab yang beliau tulis. Ekonomi Islam yang saya maksud. Hancur sedikit sampai hancur keseluruhannya. Dan kemudian beliau paskan dengan apa? Rupiah Anda berkurang setiap hari atau tidak? Inflasi. Dan bahkan beberapa pakar ekonomi, bahkan bukan pakar ekonomi yang muslim, yang kafir, ada tahun 1930 di Macmillan, di depan para ekonom Amerika di waktu itu, salah seorang antara mereka mengatakan, saya tahu riba akan hancur, akan menghancurkan ekonomi Amerika. Amerika selagi belum mau melepaskan ini, maka tidak akan pernah ekonomi Amerika itu akan berjaya. Lihat uang rupiah Anda. Anda simpan rupiah 50 tahun yang lalu, sejumlah harga nominal uang 100 juta rupiah. 10 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, sejumlah berapa tadi? 100 juta rupiah. Dapat apa waktu itu? Dapat kijang 4. Empat? Kijang 4? Kijang yang bisa beranak atau tidak? Mobil kijang 4. Masya Allah. Untuk hari sekarang, punya 100 juta tadi, bisa gak beli kaki kijang aja? Sepertiga kijang dapatnya. Berarti penurunannya dari mana? Berapa persen penurunannya itu? Dari 3 cuma dapat sepertiga. 4/3. Sampai 1000%. Allah Ta'ala, apa yang menyebabkannya? Nominal uang masih segitu saja, Anda simpan rupiah oleh kakek Anda dulu dalam brankas. Ketika dikeluarinnya, ini cuma dapat 1/3 kijang. Dulu dapat 3 kijang. Siapa yang berdosa? Kalau Anda simpan emas di waktu itu, kakek Anda simpan emas, dan ini dilakukan oleh abang dahulu, simpan emas di waktu itu dan diambil cucunya emas juga, kijangnya jadi 3 juga atau lebih jadi 5? Wallahualam, mungkin 3 juga mungkin masih. Wallahualam. Naik dari mana naik kijangnya? Jelas satu itu. Dan lihat mata uang dinar dan dirham yang menggunakan emas dan perak dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 dinar 4,25 gram emas itu di masa Rasulullah dapat 1 ekor kambing. Sekarang 4,25 gram emas dapat 1 ekor kambing atau tidak? Dapat. Walaupun musim kurban. Sama nilainya dengan sekarang. 1 dinar emas Rasul, 1 dinar emas sama nilainya. Lalu siapa yang makan uang Anda rupiah tersebut? Riba. Oleh karena itu Allah mengatakan niyamhaqullah riba. Maka orang yang pintar dan jenius tidak mau dia menyebabkan manusia menjadi teraniaya, berkurang uang di tangan orang yang megang uang rupiah tersebut, sehingga dia tidak melakukan riba. Ya, karena emas dan perak yang mengatur keberadaannya di muka bumi ini Allah. Sepintar apapun orang mencari emas tambahan, tidak akan dia dapatkan. Tapi kalau mata uang kartal, rupiah, dolar, itu kami yang buat manusia. Ini bisa cetak sebanyak-banyak sehingga terjadi inflasi terbesar. Menurut dia mungkin. Dan ini bukan hal yang baru. Di abad ke-8 Hijriah ada salah seorang gubernur Mesir yang tamak, dicetak uang oleh dia banyak-banyak di waktu itu. Bukan uang emas dan perak, tapi karena kalau emas perak tidak bisa dicetaknya banyak. Ketersediaannya di atas muka bumi Allah ini terbatas. Allah ya barik fikum. Cukup saya kira ya. Cukup saya kira. Apa ini? Kalau enggak terusin tambah liumnya sama Andro. Cukup saya kira ya. Silakan diskusi saja. Alhamdulillah, jazakallahu khairan barakallahu fiik yang sudah memberikan materi yang singkat tapi sangat bermanfaat baik kita semua, insyaallah ya. Insyaallah ya, dan memberikan kesadaran bahaya riba tersebut. Dan seperti yang telah dijanjikan, kita akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Dan alhamdulillah ini sudah ada beberapa yang masuk. Yang langsung boleh itu enggak? Betul, nanti insyaallah. Nanti ya. Nanti. Kita akan angkat terlebih dahulu ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yang tentunya tadi seperti Ustaz katakan tentang perniagaan ya, tidak keluar dari itu. Jika keluar dari itu, di sini tidak akan diangkat, dan jika pertanyaan langsung pun tidak akan dijawab. Mohon untuk yang bertanya tidak menyebut instansi ya. Sekali lagi, kita pada peraturan karena kita siaran langsung media, tidak menyebut nama orang dan instansi untuk mendiskreditkan. Saya bisa mungkin juga nggak boleh. Iya, ini agak sulit ya untuk mensortirnya. Mungkin kita akan berikan kesempatan pada jamaah kita yang sudah berada di dalam. Silahkan bapak tadi yang anda lihat ini yang pakai batik, kalau di kelih ya bu. Nah. Oh, iya, maju, silahkan maju. Ini ada, maju pak, silahkan. Mbak di sini udah nggak apa-apa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Wandi, semoga Allah mengangkat penyakit antum. Allahumma. Ustaz, saya mau tanya, Anda mau tanya. Selama ini salah satu kegiatan Anna adalah transaksi jual beli di pasar modal syariah. Anna berdasarkan patokan fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001. Anna awal tahun beli buku Ustaz, di situ dijelaskan bahwa ada dua pendapat mengenai transaksi saham perusahaan yang melakukan jual beli produk yang halal, namun salah satu transaksinya menyimpan kasnya di bank ribawi. Ada dua pendapat, DSN MUI mungkin berpatokan kepada AUFI, namun Ustadz Erwandi lebih condong kepada yang mengharamkan berdasarkan divisi fikih OKI. Nah, kalau berdasarkan ini, Anna berkesimpulan bahwa hampir seluruh perusahaan yang masuk di dalam indeks saham syariah Indonesia itu kategorinya tidak bisa ditransaksikan gitu, karena hampir semuanya menyimpan uang kasnya di bank ribawi setahu Anna. Nah, mohon penjelasannya ini Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas kata mereka. Kata mereka sudah jelas. Jawabannya belum jelas. Sudah jelas jawabannya, tidak boleh. Iya atau tidak? Allah yang barik fikur ya. Sama sekali tidak boleh ya Ustaz ya. Enggak ya, saya itu dasar. Karena kalau kita menjadi pemilik sahamnya, berarti kita pemilik perusahaannya. Berarti uang kita, sebesar saham kita, dimasukin ke bank konvensional. Setuju gak kita berarti? Ayo, Allah barik fikur. Ustaz, maaf, amat. Dimaafin, antum. Itu DSN MUI dasarnya apa ya, Ustaz? Bisa. Saya nggak tahu. Kelasannya darurat atau segala macam. Sebetulnya nggak ada yang darurat. Sebetulnya, Allah tahu. Iya, cukup ya. Ya, jadi yang saya pas pertanyaan dan jawabannya Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz di secari kertas yang pertama. Ya, Ustaz, boleh itu nanti apa gantian? Gantian saja, bergantian saja. Karena di sini banyak sekali. Ya, Ustaz, bolehkah kita mengikuti asuransi syariah yang di situ memang diawasi oleh Dewan Syariah yang berkompeten? Apakah asuransi syariah memang sudah betul-betul dengan syariah yang ada pada saat ini, Ustaz? Keberadaan tokoh syariah di dalam sebuah lembaga keuangan atau sebuah usaha bisnis bukan jaminan dia halal. Jelas. Nah, seperti yang tadi, ada saham syariah, akan tetapi haram. Seperti yang kita jelaskan rinciannya, maka keberadaannya itu tidak menjadi jaminan. Kewajiban Anda untuk mempelajarinya dan mengetahuinya. Baik, pertanyaannya apa? Apakah asuransi syariah tersebut memang sudah sesuai dengan... Kalau menurut saya tidak. Dengan penjelasannya ada di buku haram. Saya sering lupa sekarang ya. Sering lupa. Ada yang ingat, dapat hadiah. Kenapa asuransi syariah saya katakan haram? Siapa yang tahu ingat? Silakan. Karena ada gharornya. Gharor itu ketidakjelasan kan ya. Enggak jelas berapa kali dia bayar dan berapa yang harus diterima dia. Ya kan, bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Dan gharor dalam akad jual beli. Diharamkan. Masya Allah, kasih hadiah satu. Silakan maju. Saya pilih. Ceritakan lama, ceritakan baru. Yang kecil juga ada. Yang kecil enak pokoknya pulang. Ceritakan lama, ceritakan baru yang ini. Ini yang baru serangannya. Ini yang baru nih. Yang putih. Dia mau pilih yang lama juga. Baik. Assalamualaikum. Iya, salah satu itu ya. Masuk. Ada yang boleh dipanaikan lagi ke jamaah? Cukup. Ya. Baik. Ya, jazakallahu khair dan jawaban Ustaz ya. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di keluarga saya ada koperasi simpan pinjam. Di keluarga saya. Masya Allah. Namun bunganya hanya 10%. 10% berapa sebulan? Tidak disebutkan Ustaz. Ya si bank riba sedunia itu 10% itu setahun, dia sebulan. Ini keluarga bareng-bareng masuk neraka. Ini jawabannya ya. Sudah tidak disebutkan. Biarlah keluarga ini bertobat semua kepada Allah Jalla Fi'ala. Dan bagus dibuat seperti apa namanya arisan keluarga yang bagus. Yuk kasihan berdiri dari tadi itu. Ayo sebentar. Sebentar ya. Jadi ini sudah dijawab tadi ya pertanyaan sebelum saya. Dan pertanyaannya apakah yang haram? Jelas haram ya. Baik, silahkan kepada jemaah yang berada di dalam masjid. Padahal sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ustaz Irwandi, barakallahu fiik. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran sebutkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sedangkan pemerintahan kita ini menggalakkan besar-besaran tentang amnesti pajak. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan masalah perniagaan. Karena seluruh perniagaan yang terjadi di negara ini harus menyetor pajak. Sebagaimana yang saya ketahui, kalau pajak itu di mayoritas umat muslim itu tidak dibolehkan untuk menerapkan pajak itu sendiri. Nah, bagaimana menurut antum menyikapi fenomena seperti ini? Syukran. Anda sebagai pedagang atau pegawai pajak? Saya bukan keduanya, tapi maksudnya di Indonesia ini seakan-akan kan seluruhnya sekarang harus ikut tentang amnesti pajak itu. Amnesti itu pengampunan saja kan ya? Artinya pajak dari negara itu dihapuskan negara. Begitu kan ya pertanyaannya itu. Kan nanti kalau sudah diampuni kan untuk kedepannya kan ditarik lagi ya. Mungkin diampuni lagi, mungkin tarik lagi. Jadi seperti apa pertanyaannya Pak Tari Sudut, silakan. Waktu itu di salah satu kota di sekitar Jakarta, saya memberikan pelatihan untuk pegawai pajak, apa namanya kalau daerah Pratama, untuk kepala kantor pajak Pratama Jabodetabek. Nah, mereka berkumpul salah satu kota. Lalu saya bilang, saya Anda tahu bahwa saya mengharamkan pajak. Ya, Anda bilang apa adanya ya Ustaz. Dia sudah bilang apa adanya. Awal pertemuan saya bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai bapak-bapak pegawai pajak, bahwa Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak masuk surga penarik pajak. Ini kewajiban kita menyampaikan kepada mereka. Kewajiban kita menyampaikan kepada mereka agar mereka mungkin mereka ada yang tahu dan tidak Allah taala. Paling pertanyaannya adalah apa namanya? Udah pasti pertanyaannya jawaban. Kalau pajak diharamkan, lalu bagaimana kita membangun negara kita yang butuhkan dana? Apakah semua negara Arab Saudi tahu Anda? Mereka tidak menerapkan pajak, tidak menerapkan pajak bagi warga negaranya. Saya tanyakan, Anda yang pernah ke umroh ke Mekah, ke Madinah. Luasan lebar mana jalanan di kota Mekah Madinah daripada jalanan di Jakarta? Jauh lebar luas di Mekah Madinah. Ya, 100 kilo jalan tol gratis. Ini negara Anda, tol dikit aja jarak 45 kilo aja bayar. Macet lagi, Masya Allah, ini pengalaman. Kayaknya beliau harus tukang tol ini. Bayar macet lagi, Masya Allah. Allah, barikirkan. Jadi, tidak benar. Dan saya sudah sampaikan, semoga para pemegang kebijakan di negara ini dan negara kaum muslimin bertobat kepada Allah dan mencari solusinya. Bisa. Oh, paling dikatakan, oh mereka kan punya minyak Ustaz. Saya sering sampaikan, ya akhi, minyak mereka itu cuma di dalam tanah. Minyak di negara Anda dalam tanah ada atau tidak? Di atas tanah ada enggak minyak? Minyak sawit. Di muka orang pun berminyak. Apa kaya negara Anda lagi dibandingin mereka? Nah, tapi itu tadi, keinginan untuk melaksanakan syariat Allah tidak cukup. Allah berikfik. Ikhlar Allah. Ya, jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan yang sudah saya cek kertas juga cukup Pak ya. Ini pertanyaan tidak mungkin kami ajukan secara keseluruhan. Bismillah, assalamualaikum. Ya Ustaz, apa hukum jual beli yang sudah rutin dilakukan setiap hari? Pada suatu waktu, karena ada kendala komunikasi, jual beli dilakukan tanpa mengetahui harga terlebih dahulu. Artinya si pembeli pasrah dengan mengikuti harga pasaran dengan barang dikirim terlebih dahulu, dan pembeli menjual dengan patokan harga barang yang satu hari sebelumnya, Ustaz. Boleh. Berarti dia membeli dengan harga pasar. Oh, kebetulan. Boleh, sini. Ya. Tanya. Satu lagi. Satu lagi. Sebentar ya. Harap bersabar. Ada yang bertanya, assalamualaikum. Ya, Ustaz. Saya membeli mobil dengan harga 110 juta dari pihak mobil BNC. Apa itu? Tidak disebutkan. Tapi rodanya 4. Rodanya 110 juta rodanya. Jangan rodanya 3. Minimal roda 4. Oke. Okay. Rodanya 5. Atau 3 kali. 5 rodanya yang yes. Bancar. Ya. Pihak B masih memiliki hutang di bank sebesar 40 juta. Hutang mobil. Tidak disebutkan. Berapa hutangnya di bank? Iya, jadi pihak pembeli membeli pihak membeli mobil kepada pihak B seharga 110 juta dan pihak B masih memiliki hutang di bank sebesar 40 juta. Saya membayar ke pihak B sebesar 70 juta. Hutang pihak B sebesar 40 juta saya yang bayar. Beli 110. Lanjutkan cicilannya, Ustaz. Iya, jadi 110. Kan ini 110 itu. Nah, apakah transaksi saya itu mengandung riba, Ustaz? Iya. Sudah? Penjelasannya, Ustaz. Hah? Penjelasannya. Dia minta penjelasannya atau Anda minta penjelasannya? Dia jangan lupa. Adanya penjelasan ya? Ini bid'ah nih ya. Protokol murtadiyah. Menambahkan sesuatu tidak ada dalam pertanyaan orang. Tidak masalah. Kan dia murtadiyah, kita jawab. Alasannya akadnya dia yang membuat akad, yaitu melanjutkan. Karena dia sesuatu melanjutkan, maka dia yang membuat akad. Paham Anda itu? Paham? Solusinya bagaimana? Solusinya katakan, saya siap beli pada Anda cash atau minimal tutupi sisa hutang dia di bank tadi dengan dia dengan demikian tertutupi, lalu balik nama kepada Anda. Sisanya ada cicil. Wallahualam. Sisanya cicilan ke bank tetap dibayar oleh pihak B. Pihak yang punya lah yang membuat akad yang membayarkan. Paham enggak? Paham Anda kan ya? Nah, kalau Anda enggak paham tanya gue. Mereka paham juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya Fadal, mungkin disebutkan nama ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nama saya Indra. Dari mana Pak Indra? Saya dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Insyaallah. Ustaz, pertanyaan ini sebenarnya titipan dari rekan yang qadarullah. Dari siapa titipan? Dari rekan saya yang qadarullah berhalangan untuk hadir. Dia ini adalah seorang usahawan ekspor impor. Oke. Nah, dalam usaha ini kan ada biasanya ada banyak pelanggan, customer. Usaha ini sudah berjalan, sudah cukup baik. Cuma terkadang ada satu kondisi di mana ada salah seorang customer itu yang selalu tidak selalu periodik, tapi dalam satu tahun itu memberikan semacam bonus bahwa kayak saya sudah melakukan jasa, apa, menggunakan jasa Anda. Jasa apa? Bukan jual beli. Ekspor impor. Jadi dia ekspor impor barang. Dia menggunakan jasanya untuk ekspor impor barang tersebut. kemudian di dalam apa di dalam kerjasama. Sudah nggak paham saya. Yang saudara Anda ini dia apa? Dia punya ekspor impor. Punya perusahaan ekspor impor. Ekspor impor. Lalu ada saya menggunakan jasa dia. Betul. Lalu saya ngasih hadiah ke dia. Betul. Berapa miliar? Tidak pasti berapanya. Artinya terlalu bebas. Boleh. Terkadang boleh. Nah. Walaupun dengan catatan transfer di sini ini ya kan dia hanya memberi semacam transfer jumlah uang, tapi kemudian pas ada untuk klarifikasi ini ada dianggap sebagai hadiah atau bonus. Tapi anggap ini bonus untuk misalnya Natal atau apa, nah itu bagaimana kalau boleh. Ada yang boleh. Alhamdulillah. Jangan bisa jawab kenapa boleh dapat hadiah buku pilih. Yang besar boleh gitu boleh. Bisa ada yang jawab? Antum. Sebentar, siapa namanya? Pak dari mana Farul? Masya Allah Pak. Dari Palembang. Iya, betul, dari Palembang datang kemari, saya kenal dia. Masya Allah. Masya Allah. Sengaja ke sini datangnya? Sengaja sambil belanja dia. Supaya di kedengaran jamaah di apa di pemirsa juga. Harap maju antum mungkin maju ya. Karena tidak terdengar oleh jamaah yang di rumah yang menyimak melalui radio ataupun televisi Ustaz. Biar iya, di sini. Oh iya, biar kelihatan sama orang kampungnya baru. Handphone. Sadang. Di sini. Situ. Iya. Saya tahu dia mungkin memang di Palembang, punya usaha di Palembang ya. Itu mau diapain? Iya. Silakan Faru. Iya, jawabannya apa? Karena di situ tidak ada perjanjian, Ustaz. Untuk memberikan hadiah itu tidak ada perjanjian berapa besarannya. Perjanjian dari awal yang tidak ada. Iya, berarti tidak termasuk riswah. Iya. Pertanyaannya apa tadi, lupa saya. Kenapa boleh? Ya. Kenapa boleh? Iya. Karena tidak disyaratkan, Farul, betul. Silakan ambil hadiah pilih. Silakan pilih. Satu tapi ya, yang dua. Tinggal mama, cetakan baru itu ada. Cetakan baru. Habis cetakan baru cuma dua ya hadiahnya. Allah ya. Ya. Ya cukup ya. Ntar ya kami akan angkat di pertanyaan di tambah terus yang pertanyaan terus. Ya ada pertanyaan. Ini kami pilih saja, ini ada beberapa pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana cara memberikan nasihat masalah riba ini kepada orang tua kita yang sudah usia lanjut? Di sini sebutkan 74 tahun karena anak khawatir menyakiti hati beliau, Ustaz. Anda menyakiti hati beliau, hatinya akan sakit. Iya kan ya? Tapi kemudian dia bertobat kepada Allah, hilang sakit Anda dan sakit hati orang tua. Anda biarkan orang tua berbuat riba, Anda berdosa karena membiarkan orang tua masuk ke dalam neraka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam yang Allah riba tadi, lancurkan riba tadi, bahwa sesungguhnya orang-orang yang ketika datang ayat riba sama jauh mazmuratan tahlu sama salaf amrul wa man ada, siapa yang kembali berbuat riba setelah Allah turunkan ayat mengharamkan riba, maka mereka adalah penghuni neraka. Baik, faham ini? Kasihan enggak Anda orang tua masuk neraka? Anak macam apa Anda? Apa yang Anda pelajari kajian Anda? Kalau Anda biarkan orang tua masuk neraka, cuman dengan cara yang baik tentunya. Allah berfirman. Nah, jazakallahu satu lagi ya. Satu lagi. Iya. Bismillah. Ya Ustaz, apakah menggunakan rekening bank konvensional dalam transaksi pada saat ini baik online maupun secara langsung termasuk ke dalam perkara darurat? Atau kita paksakan saja mereka yang ingin membeli menggunakan agar transfer ke rekening syariah, sedangkan mereka seringkali agak keberatan dengan rekening tersebut, Ustaz? Membuka rekening di bank syariah, bank konvensional, hukumnya haram. Karena ketika Anda membuka, ada dalam term of condition gitu kan ya, persyaratannya bahwa Anda mendapatkan bunga. Iya atau tidak? Apa artinya? Anda dapat riba. Lalu ada tanda tanganin setuju. Setuju Allah mengharamkan Anda setuju. Berdosa atau tidak? Berdosa. Jelas? Kan bisa dia buat transaksi dengan bank syariah. Buka ada rekening bank syariah. Sudah selesai. Selesai. Baik. Ya, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian dan kami berikan kesempatan, silakan nama dan tempat ya. Nama dan asal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi dari Tebet. Ana kerja di lembaga syariah, bank lembaga syariah, Ustaz. Sedangkan bank syariah sekarang banyak yang masih riba. Ustaz dulu pernah jelaskan di Blok M, enggak ada bank syariah yang benar-benar syariah. Jadi yang saya tanyakan bagaimana hukumnya kerja di bank syariah tersebut. Syukran. Allahu barakikum. Bagaimana hukumnya bekerja di bank syariah? Kalau Anda bekerja di bank syariah tujuannya ingin memperbaikinya sesuai dengan syariat Allah, semampu Anda. Kalau tidak mentok, Anda akan resign, boleh. Tapi kalau tujuannya hanya mencari dunia saja, haram hukumnya bekerja di tempat yang Anda tahu di sana ada haramnya. Kemudian dia beri label syariah. Di tempat yang ada haramnya tidak ada label syariah, berdosa atau tidak bekerja di situ? Berdosa. Apalagi di tempat yang haram kemudian ada label syariah, penipuan. Allahu barikikum. Cukup ya. Allahu barikikum. Baik, lanjut kami akan angkat pertanyaan di sari kertas. Ya Ustaz, saya membantu saudara saya yang kesulitan membayar hutang riba di suatu bank. Nah, saya hanya mampu membayarnya dengan cara mencicilnya pula, Ustaz. Jadi tidak secara cash. Apakah saya ikut berdosa karena tidak membayar riba? Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Nah. Selanjutnya, assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Jika jualan online, kita sudah ada perjanjian soal harga jual dengan supplier. Untuk barangnya otomatis Ana tidak menyetok, tapi Ana beli beberapa barang yang sama untuk Ana pakai sendiri sekalian sebagai contoh. Jika ada yang ingin membeli, nanti bisa langsung dari supplier Ustaz. Dengan catatan Ana bayar terlebih dahulu kepada supplier, kemudian barang dikirim kepada konsumen, baru mereka dibayar ke Ana. Ya, apakah hal tersebut? Haram. Jelas. Siapa yang bisa jawab dapat buku. Haram, saya bilang. Kenapa haram? Antum yang duluan, yang itu yang pakai baju. Yang duluan tadi antum. Silakan ke sini. Lewat belakang. Ke sini atau... lewat belakang. Gimana caranya? Enggak, maksudnya lewat belakang kamera. Enggak apa-apa, dia depan kameranya saya. Jauh yang muter itu ya. Mahal ini tadi. Atau antum duluan mungkin nanti. Ya, sepatut ya. Ya, Fadul Antum cukup-cukup situ. Cukup-cukup. Ya. Ya. Jawab. Jawab. Nah, usahanya tidak terhalangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana? Antum namanya siapa? Dari Condet Dika. Dika. Iya, jawabannya apa? Karena barang itu belum dimiliki oleh si penjual itu. Belum dimiliki oleh? Si penjual itu. Penjual. Penjual. Betul, Masya Allah. Belum dimiliki, tapi sudah diizinkan dia untuk menjualkan atau belum? Sudah diizinkan, tapi memang belum dimiliki. Kalau sudah diizinkan, berarti jadi wakil boleh. Jadi belum, walaupun belum dimiliki. Saya, kalau tidak boleh sama sekali, berarti profesi calo haram sama sekali. Tapi kalau sudah diizinkan, boleh. Walaupun belum dimiliki. Silakan pilih aja. Yang kecil boleh. Yang besar juga boleh. Ambil aja, ambil. Ambil aja, mas. Mulai. Iya. Jadi mau bertanya. Dan satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Ya, kita dua angkat pertanyaan. Kemudian yang berada di masjid. Bismillah, assalamualaikum. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita ikut bisnis travel umroh, di setiap kita dapat jemaah untuk berangkat dari umroh kita, maka dapat fee sebesar 400.000 dan dapat satu ID, tidak disebutkan ini ID apa. Jika kita tidak mendapat jamaah yang berangkat umroh, kita tidak mendapat fee 100.000, tetapi kita mendapat satu ID. Jika ID kita terkumpul sebanyak 100 ID, kita dapat umroh gratis. Apakah hal seperti diperbolehkan? Boleh, Allah barik fikum. Cukup. Pandol terus. Silakan. Langsung aja. Halo. Iya langsung aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Fikri dari Pondok Bambu. Dan di Tanah Abang nggak ada. Mana nih para orang Tanah Abang? Di belakang duduknya atau di warungnya jualan? Apa Ustaz, pertanyaannya sebenarnya keluar dari tema. Cuman karena ini masalah pribadi dan pekerjaan, saya mau bertanya langsung. Silahkan. Nah, pada saat ini saya bekerja di satu perusahaan toko online yang biasa kita pakai. Nah, pada awalnya perusahaan toko online ini tidak ada kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau apapun selain dari pembayaran, penerimaan pembayaran menggunakan rekening konvensional. Ya. Nah, pas saya masuk ke perusahaan ini, saya belum tahu ada. Langsung pada saat itu ada kerjasama dengan bank konvensional. Selain itu ada juga lembaga kredit. Jadi si penjual toko online ini bisa meminjam uang dari mereka melalui perusahaan kami. Jadi perusahaan yang saya masuki ini sebagai jembatan antara. Dan ada pertambahan pengembalian. Ya, riba. Jembatan ini jembatan riba. Tidak boleh. Sebaiknya Anda keluar sehingga perusahaannya tutup kerjasamanya dengan bank konvensional. Ya, dilanjutkan saja. Cukup ya. Jelas ya, ya mas kalian, ibu-ibu mudah-mudahan jelas nih ya. Mudah-mudahan sound systemnya jelas didengar oleh akuat pula. Baik pertanyaan. Maaf, dari akuat tidak ada pertanyaan atau itu? Akuat. Ini satu disatukan saja. Cuman tidak tahu nih yang mana yang dari akuat. Assalamualaikum, ya Ustaz. Saya ingin bertanya, kami ada rencana memulai usaha dan ada rencana ingin mengajukan pinjaman kepada bank syariah, Ustaz. Ya. Yang ingin saya tanyakan, bank syariah seperti apa, Ustaz, yang bebas riba agar usaha yang dirintis mendapat berkah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya sebutkan bentuk akadnya, tanyakan ke bank-bank syariah itu ada enggak seperti ini. Kalau ada, berarti Anda bisa mendapatkan modal. Kalau tidak, berarti cari modal yang lain yang halal. Pertama, ketika Anda meminjam untuk permodalan tadi, ya, bila terlambat Anda mengembalikannya tidak sesuai pada waktunya, tidak ada pertambahan. Baik atas nama pertambahan itu adalah ta'zir atau apa namanya? Ta'wid, denda keterlambatan atau ta'zir. Apa namanya ta'zir itu? Membuat efek jera. Kalau ada boleh. Tapi saya tanyakan kepada Anda yang bekerja di bank syariah, ada yang tanpa ini? Tidak. Ya sudah berarti enggak boleh. Lalu bagaimana dapatkan modal? Saya butuh modal, Ustaz. Kalau tidak ada modal yang halal dari lembaga-lembaga keuangan itu, banyak modal yang bisa lakukan. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia minta-minta, Rasulullah mengatakan sini, apa yang kau punya di rumahmu? Kata beliau, coba saya lihat di Rasulullah, dicari di rumahnya dong, pabrik, hanya ada kendi yang bisa dijual dengan baju yang lusuh. Kendi dan baju yang lusuh. Lalu kata Rasulullah, bawa kemari. Dijualkan oleh Rasulullah dengan 2 dirham. Lalu dengan 2 dirham tadi Rasulullah katakan, pergi beli kapak. Kapak tahu kan ya? Potong kayu. Rasulullah ikatkan, pasangkan tangkai yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi kapak ini. Nah, lalu kata Rasulullah, izhab wahtatib, pergi dan cari kayu bakar. Jangan datang lagi ke sini sebelum 2 pekan. Setelah 2 pekan dia datang, ya Rasulullah, sekarang saya dapat 10 dirham. Dari modal 2 dirham tadi, saya pergi bekerja, cari kayu bakar, saya jual, dan uangnya saya dapat berikan makan anak istri. Jual modal yang ada, jangan cengeng. Ustaz, masa saya jual rumah satu-satunya? Ya sih, tadi bukan rumah satu-satunya, baju satu-satunya dijual dia untuk mendapatkan modal yang halal. Karena bila anda dapatkan modal yang haram, kemudian berharap dapat keuntungan yang halal banyak, hayal. Hayal, kata beliau. Mungkin seperti itu ingin saya katakan juga. Saya kira cukup akhirnya. Saya rasa cukup. 5 menit lagi, Seth. Silahkan. Ya, ya, tersisa waktu 5 menit lagi. Disiplin ternyata beliau. Masih haus ini. Masih haus akan ilmu. Pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya menggunakan amanah? Ana perlu modal usaha. Ana gadaikan perhiasan di institusi keuangan yang berlabelkan syariah. Nah, bagaimana jika saya perpanjang dan bayar ijarah? Kalau tidak ana perpanjang, perhiasan tersebut akan dilelang. Apakah ini haram, Ustaz? Iya, lebih baik dari awal anda lelang daripada anda apa jaminkan ke bank tadi, karena mengandung keuangan tadi, iya. Karena dia mengandung unsur riba. Allah terang. Walaupun itu lebih bersyariah tadi. Cukup ya. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum. Iqbalakallah dan cukup. Cukup ya, ini sudah berdiri. Saya mau lihat apa lagi. Terakhir nih. Iya, ini sudah berdiri. Terakhir dua orang. Satu orang saja ya. Ada apa dua. Bismillah. Oh, dua, ya ada. Ya. Nah, silakan. Assalamualaikum. Persingkat ya, dipersingkat. Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Dalam buku Ustaz dijelaskan bahwasanya dalam aturan syariah itu tidak ada riba bayi, Ustaz. Dan kalaupun ada itu diperbolehkan. Nah, yang saya tanyakan, apakah memang diperbolehkan bagi para pemegang polis asuransi syariah? Itu untuk menerima suatu benefit apa suatu bagi hasil gitu Ustaz, dari dana yang dikelola, kalau memang dengan asumsi bahwa benar-benar dana yang dikelola itu syariah gitu Ustaz. Itu insyaallah jawabannya, insyaallah benar-benar. Ya itu jamaah kalian paham ya. Satu lagi ya. Insyaallah paham kan ya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit memaksa tadi. Tidak nanti takut ini feedback ya. Sekarang ini saya bekerja di bank konvensional, tetapi saya bekerja di divisi yang tidak ada sangkut pautnya dengan kredit, bunga bank atau apapun itu yang berhubungan. Di divisi apa? Saya berada di divisi project development ini. Tanpa ada anda, bank konvensional itu bisa jalan nggak? Harusnya bisa. Tanpa divisi ini bisa jalan ya? Oh. Enggak bisa, karena ya, karena kalau enggak ada anda, dia cari pengganti. Karena berhubungan dengan infrastruktur kantor. Iya, berarti kalau berhubungan infrastruktur, maka sama tolong menolong dalam berbuat riba. Alhamdulillahnya Januari 2017 saya sudah mengajukan resign. Allah ya, semoga Allah berkahi anda dunia. Walaupun sampai sekarang belum dapat gantinya. Allah yang ganti dunia. Insyaallah. Mohon doanya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Masalah ganti ikhwani wa khawati fillah. Anda lihat semut sekecil itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah jalla fi'ala. Apalagi kita yang sebesar ini sangat dijamin oleh Allah jalla fi'ala. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, wajibilu fit talab, cuman tinggal kita memperbaiki diri dalam mencari harta yang halal tadi. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.